Salah satu syarat Jumat itu harus dilaksanakan di balad, di kota. Maksudnya apa? Dalam satu kota, dalam satu wilayah, hanya boleh dilaksanakan satu Jumat saja. Tidak boleh lebih dalam satu wilayah. Contoh, dalam satu wilayah Kakap, Sungai Kakap ini sebenarnya hanya satu masjid saja yang diperbolehkan melakukan salat Jumat. Kalau selebihnya, misal dalam satu wilayah Sungai Kakap ini ada 5 masjid yang melaksanakan salat Jumat, bagaimana? Yang pertama kali selesai duluan, dialah yang sah. Yang 4 masjidnya enggak sah. Itu. Dengan catatan, kalau masjidnya masih menampung jumlah jamaah. Satu tadi. Tapi kalau satu masjid sudah enggak muat, jamaah sudah membludak. Ini kalau cuma satu masjid, ini bakalan panasan orang sampai keluar. Maka boleh buka masjid yang kedua. Yang kedua. Buka dua ke masjid, itu juga. Ya, misalkan jamaahnya sudah penuh, sudah enggak muat. Boleh buka masjid yang ketiga. Yang ketiga. Tidak boleh kita buka masjid yang ketiga sementara 2 masjid ini masih menampung jamaah. Masih bisa, jamaah masih bisa. Di pelataran masjid masih banyak yang kosong. Maka tidak boleh buka masjid yang lain. Itu. Sehingga tidak semua masjid sembarangan boleh membuka Jumat. Harus dilihat dulu syarat-syaratnya itu seperti tadi. Kalau misalnya kita mengadakan Jumatan di masjid ini, Masjid Al-Bahjah ini, lihat dulu Baitur Rahim itu muat apa tidak. Oh masih muat, tidak boleh kita ke sana. Oh sudah tidak muat, jamaah membludak, sudah penuh, boleh kita buat di sini. Karena syaratnya kalau masjid itu sudah apa? Penuh. Kalau misalnya kita sama-sama ngadain, Baitur Rahim ngadain juga, Al-Bahjah juga ngadain, masjid yang sana yang samping jalan itu, surau kecil itu ngadain juga. Bagaimana? Yang selesai duluan dia yang sah. Misalnya yang selesai di luar Masjid Al-Bahjah, Baitur Rahim sementara tak jadi, tidak dapat, tidak sah, kesian lah. Ya, kita sah, mereka berdua tidak sah. Maka itu tadi, biar selamat semua, arahkan semuanya ke Masjid Baitur Rahim, karena dalam satu wilayah. Kecuali masjid sana sudah enggak muat menampung jamaah, sudah betul-betul membludak, sudah penuh, maka boleh kita membuka Jumatan di sini. Gitu ya. Sama seperti dulu di Al-Bahjah Pusat. Dulu Masjid Umar pun enggak ada salat Jumat. Zaman Nana masih ngajar. Kemana? Wanasaba dulu. Ya kan? Ada yang ke Wanasaba, ada yang masjid samping jalan. Sebelum Wanasaba. Masjid apa kan? Enggak naik ke atas. Hah? Masjid apa yang lupa? Nah sering di situ. Kenapa? Enggak buat. Ya enggak, masih muat. Masjidnya masih muat. Walaupun anak SD amburadul. Jadi. Akhirnya seiring berjalannya tahun ke tahun, santri makin banyak, masyarakat pun banyak yang Jumatan, makin banyak yang balik, sehingga 2 masjid ini sudah enggak muat lagi menampung jamaah, sehingga Masjid Umar pun mengadakan sholat Jumat. Karena banyaknya karyawan, ya kan? Karyawan Al-Bahjah, santri-santri makin banyak, juga anak-anak SD itu makin banyak, sehingga karena 2 masjid itu sudah enggak muat, Masjid Umar pun bukalah sholat Jumat tadi. Ya, karena apa? Karena sudah enggak muat. Seandainya dulu dua masjid itu masih bisa menampung kita buka Jumatan, ya kesian kalau kita selesai duluan, 2 masjid tadi tidak sah. Itu dimaksudkan wa antuqamu ma fihil balad. Jadi dilakukan di kota itu, dalam batas kota. Jadi satu kota hanya berlaku satu masjid saja yang diperbolehkan melaksanakan salat Jumat, dengan catatan masjid itu masih bisa menampung jamaah. Tapi kalau sudah tidak bisa menampung jamaah, boleh kita membuka masjid yang apa masjidnya bebas? Tidak. Ada syarat-syaratnya lagi, masjid mana yang boleh dibuka salat Jumat tadi. Wallahu a'lam bishawab.